wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Latihan dulu ya sebelum masuk di halaman 30 ya, masih di alamatun nasab. Lihat di situ tadribat, tadribat yang pertama udah belum? Mal alamatul asliyah lin nasbi ya. Wa madza yanubu anha ya. Apa itu alamat asliyah di al-fathah, wa ma yanubu anha yang menggantikannya apa? Al-alifu wal kasratu ahsan wal yau wa wahadfun nuni. Taib, barakallahu fikum. Taib, terlihat di situ ma yansibu fil ismil mufrad wa jam'i taksiri wal fi'lil mudari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Apa yang menasabkan ya pada isim mufrad ya, pada jamak taksir, pada fi'il mudhari apabila dimasuki oleh amil nasab dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, yang isim mufrad berarti gimana, Pak? Kalau dia mansub? Bil fathah, taib. Itu pertanyaan bukan mada yansibu bari. Mada yunsabu fil ismi mufrad. Isim mufrad itu dinasabkan dengan apa itu? Nah, berarti isim mufrad bil fathah. Jamak taksir bil fathah. Baik. Fil mudhari bil fathah. Baik. Ayin isman mufradan wa jam'at taksirin wal fi'la al mudhari'a fi hadhil amzilati mubayyinan alamata raf'ihi wa nasbihi. Berarti kan di situ ayin, coba tentukan isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari pada contoh-contoh berikut, mubayyinan seraya menjelaskan alamata raf'ihi wa nasbihi. Tanda rafa' dan nasabnya. Lihat di situ lan yuhmila Khalidun ad-darsa. Ya. Lihat i'rabnya di situ yuhmila, ahmala yuhmilu mengabaikan ya, melalaikan. Jadi Khalid tidak akan mengalalaikan pelajaran. Yuhmila fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati, Khalidun ismun mufrad, fa'ilun marfu'un bidhammah ad-darsa, ism mufrad mansubun bil fathah maf'ulun bih. Sekarang tuh lihat taktubu Khadijatu al-wajiba. Taib. Nah, gimana berarti i'rabnya? Taktubu Taib, Khadijatu ismun mufradun fa'ilun marfu'un bidamma. Taib, al-wajiba ismun mufradun mansubun bil fathah maf'ulun bi. Taib. Ya. Itu bukan pakai tanwin ya. Hadihi madarisun, madarisun bukan madarisun, madarisu. Ya. Itu perhatikan tuh. Madarisu, dia ya. Sigoh muntahal jumu. Nah, berarti ini bukan madarisun nih. Madarisu. Ini sigoh muntahal jumu ini keliru salah. Ya. Dia mamnu' minasarab. Ya, enggak boleh tanwin. Hadihi madarisu. Nah, gimana i'rabnya hadihi madarisu? Hadihi dulu. Hadihi ismun isyarah mabni alal kasr fi ya, mabni alal kasr fi mahalli raf'in mubtada. Ahsantum. Madarisu bukan isim mufrad berarti. Nah, ismu jamak taksir. Taib. Taib marfu'un wa ya, dia sebagai marfu' khobar mubtada marfu' walamatu raf'ihi ad-dhammatu. Taib. Enggak boleh tanwin, kenapa? Karena dia sighah muntahal jumu' wazan mafa'il. Fatahtul madarisa, aku membuka sekolah-sekolah. Nah. Baik, madari fatahtu berarti gimana? Fi'lun wa fa'ilun. Al madaris jam'u taksirin. Nah. Jam'u taksirin. Taib, jam'u taksir mansubun bil fathah. Sebagai apa? Maf'ulun bihi. Baik, sekarang halaman 30 lihat. Qala al-musannif rahimahullahu taala ya wa ammal alifu adapun alif fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsati adapun alif maka dia menjadi tanda bagi nasab pada asma'ul khamsah nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dhalik ya nahu aja bukan nahwa itu keliru nah. Ya, kan di mata nahu itu bukan nahwa. Adapun alif maka dia menjadi tanda bagi nasab pada asmaul khamsah. Nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dhalik. Wa ma asbaha dhalik berarti faka kemudian apa? Hamaka. Ya, itu lagi apa? Zamalin. Ya, zamalin. Berarti ra'aitu fi'lun wa fa'ilun abaka maf'ulun bih mansub. Wa lam tunasbihi al-alifu. Jadi annahu minal asma' al-khamsah wa mudaf kaf mudofun ilai. Nah, fadal Pak Ahmad dibaca syarahnya. Misalul asma'il khamsati fi halatin nasb. Al-misalul awwalu wa tsani nahu ra'aitu abaka wa akhaka. Fa'iradu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Abaka maf'ulun bihi mansubun wa lam tunasbihi al-alifu. Ni'abatan 'anil fathati annahu minal asma'il khamsati. Aba mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi mabniun ala al-fathi fi mahalli jarri fa ahoka al-wawu harfu 'athfin ahoka mahdufun ala abaka ma'atun mansubi an mansubu wa mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan amin fakati li'annahu minal asma'il khamsati aho mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi ahsanta. Baik. Ya. Kata pensyarah di sini, misalul asma'i al-khamsati fi halati nasbi. Contoh asmaul khamsah ya, pada keadaan nasab. Al-misalul awal, contoh yang pertama, di situ lihat nahu ra'aitu abaka wa akhaka. Ra'aitu abaka. Aku melihat bapakmu wa akhaka irabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Abaka maf'ulun bih mansubun. Wadih ya. Wa alamatu nasbihi tanda nasabnya al-alifu niyabatan 'anil fathati sebagai pengganti dari fathah. Li'anna minal asma'il khamsah. Nah, aba mudhafun wal kaf mudhafun ilaih mabni 'alal fath fi mahalli jarrin. Ra'aitu abaha, ra'aitu abahu, ra'aitu abahum. Ya. Roh itu Abu Zaidin, nah, ini bisa juga. Taib. Wa akhoka, wawunya itu waw al-waw harfu atfin, huruf ataf. Akhoka berarti irabnya matufun ala abaka. Atful mansubi mansubun. Kalau ataf nasab mansub, ya dia berarti mansub juga. Wa alamatu nasbi al-alifu niyabatan anil fathati liyanna minal asma'il khamsah. Sama. Akhoka mudaf wal kaf mudafun ilaih mabniyun alal fatfi mahalli jarin. Ini wadih ya. Nah, Zulkha, tafadhal. Al-misal al-thalith min nahwi latitu hamata wa i'rabuhu latitu fi'lun wa fa'ilun. Hamata maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-alif. Niyabatan 'anil fathati li'annahu min al-asma'i al-khamsati. Hama mudhafu wa al-kaf mudhafu ilayhi. Ahsanta. Al-misalu salis, contoh yang ketiga, ra'aitu hamaka. Hama apa? Hamu? Artinya? Hah? Hamu? Ipar. Aku berjumpa iparmu. Ya. I'rabuhu i'rabnya laki itu fi'lun wa fa'ilun. Laki yalqa. Nah. Hamaka di'rab dulu hamanya. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan anil fathah li'annahu minal asma'i al-khamsah. Ini wadih ya. Hama mudafun wal kafu hamaka mudafun ilih mabni alal fathi fi mahli jarrin. Ini misalu rabi pamunadi fadal. Nadzif fil amr itu nadzif. Ah, faka. Apa artinya faka? Fuk. apa? Fam, mulut. Bersihkan mulutmu. Terus ahsanta. Terus nah, terus baik, terus nah, ini kan buat latihan baca kitab enak ini kan. Ya, al-misalu rabi nadzifaka, bersihkan mulutmu. Nadzif filamer dari nadzafa yunadzifu, itu nadzif tanzifan, membersihkan. Nadzif fi'lu amrin, filamer dia mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Ya, fa'ilnya meran, setiap fi'il pasti ada fa'il. Nah, fa'ilnya domirun mustatirun wujuban, wajib mustatir. Wajib enggak boleh terlihat, wajib disimpan. Takdiruhu anta. Nah, karena setiap ya, misalkan saya ngomong begini ke Pak Munadi, nadzif. Ini saya mutakalim, mukhatabnya Pak Munadi, orang yang saya ajak bicara. Saya ngomong nih, nadzif, berarti fa'ilnya anta. Masa fa'ilnya saya juga gitu. Ya enggak? Nah, ini cerita fa'ilnya anta. Faka, lihat, bersihkan mulutmu. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu. Lihat ya, wadih ya. Tanda nasabnya alif niabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah. Fathah tanda asli. Liannahu minal asma'il khamsah. Fa mudafun. Nah, ingat syarat dari fa ini menjadi mudaf ya. Dia mesti diidofahkan dan mimnya dihadaf. Masih ingat enggak? Nah, kan aslinya fam gitu kan. Wal kafu mudafun ilaihi mabniyun alal fath lam fi mahalli jarrin, sebagai mudafun ilaihi. Naam, ahsan. Taib Reza, Reza. Ayo Reza. Reza al-misalu al-khamis. Naam. Taib sahabtu zaman. Sahaba yusahibu. Ya. Taib, terus taib, terus ahsanta, barakallahu fiik. Al-misalul khamis, contoh yang kelima, sahabtu dza malin. Ya, dza bermakna sahib. Nah. Baik. Ya. Ra'aitu dza malin. Ya. Ya. Baik. Uhibbu dza ilmin. Ya. Ku mencintai sahiba ilmin. Nah, gitu. Maknanya. I'rabuhu sahabtu sahabai sahibu. Ya, fi'lun wa fa'ilun itu irob paling gampang itu. Nah. Za maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu, al-alifu niyabatan 'anil fathati. Li'annahu minal asma'il khamsati. Wadih ya. Za mudafun malin mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya. Baik, tadribatun, lihat tadribat. Akmil kama fil misali al-awwali wasani. Coba sempurnakan sebagaimana dalam contoh yang pertama dan kedua. Lihat contoh yang pertama. Ad-dhammah. Ya. Alamatul asliyah. Nah, berarti lihat di sini. Al-alif alamatun far'iyyatun. Dhammah itu alamatun asliyah. Alamatun asliyah pada rafa'. Al-alif alamatun far'iyyatun. Ya, naibatun anid dhammati wa anil fathati. Nah, sedangkan alif alamat far'iyah, sebagai pengganti dari dhammah ketika rafa dan sebagai pengganti dari fathah ketika nasab. Ya. Baik. Berarti kalau alif alamat far'iyah, naibah anid dhammah, berarti dia pada posisi apa? musanna, musanna. Nah, kalau alif naibah anil anil fathah di ketika nasab berarti sebagai apa nih? Asmaul khamsah. Ah, sekarang fathah. Di mana aja nih? Pak Ahmad, tafadhol Pak Ahmad. Al-fathatu alamatun asliyatun bin nasbi. Bin nasbi. Baik, terus? Wa alamatun fariatun fi alamat fariyah dari mana? Anil apa? Apa? Siapa yang tahu? Kan dia alamat asliyah. Ya, alamat asliyah di nasab. Nah, kemudian dia alamat fariyah dari fi apa? Fil khafat. Ya enggak? Kan khafat apa? Walil khafdi alamatan gitu. Al kasratu apa? Bukan alamatan. Khafat punya berapa? 3. Salah satu alamat. Al kasratu wal ya'u wal fathatu. Fathah pada apa? Isim ghairu munsari. Taib. Al waw. Ini Pak Yudi. Ayo Pak Yudi. Alamatun far'iyatun atau asliyatun? Asliyatun. Hah? Naibatun. Naibatun. Naibatun berarti dia naibah anid dhamma. Lihat di contoh. Lihat al-alif alamatun far'iyatun naibatun anid dhamma wa anil fathah. Nah, ketika antum katakan al-waw alamatun far'iyatun naibatun anid dhammah. Dia pada asmaul khamsah, pada apa namanya? Asmaul khamsah dan jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim ketika marfu tandanya waw juga kan? Nah, terus apa lagi? Ada lagi enggak? Udah. Udah. Ada lagi enggak? Pengganti dari fathah atau kasrah ada enggak waw? Enggak ada. Nah. Terus itu sebutun nun. Lagi Mas Yudi. Alamatun far'iyatun atau asliyatun? Hah? Sebutun nun ada asli? Far'iyatun cabang. Naibatun. Hah? Anil dhammah? La, anil apa? Benar anil dhamma, benar. Apa ya? Dia pada fi'il mudhari. Ya, pada fi'il mudhari. Ya, pada asma, pada af'alul khamsah. Fi'il mudhari af'al al-khamsah. Taib ahsan. Lihat halaman 32. Lihat. Ah, sekarang lihat. Qala wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannasi salimi wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi tasniyati wal jam'i. Ya, di situ. Adapun kasrah maka dia menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannas salim. Adapun ya dia menjadi tanda bagi nasab pada tasniyah dan jamak. Jamak maksudnya apa? Ya, jamak mudzakkar salim. Ah. Lihat di situ. Ah, baca lagi sini. Mas Yudi, tafadhol. Misalu jam'il muannatsi salim fi halati nasab. Misalu jam'il. Salimi. Fi halati nasbi. Khalaqa. Ah, Allah menciptakan langit-langit. Adi i'rabuhu wa i'rabuhu qolaqo fi'lun ma'zim mabni'un 'ala fathi la ma'ala la min al-i'rab la mahalla lahu min al-i'rabi. Terus la jalala fa'ilun qolaqo marfu'un wa 'alamatun. Berarti dia antum jangan fa'ilun, fa'ilu qolaqo. Qolaqonya ini mim babil hikayah, seakan-akan dia mudhofun nilai. Fa'ilu khalaqa. Itu. Terus? Fa'ilu khalaqa. Marfu'un 'alamati rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ahsanta. Terus sama wati? Marfu'un bihi mansubun 'alamati nasbihi kasratun niyabatan ayat sakati di anahu jamu mu'anati salimi. Salimu. Salim dia naat dari jamu, bukan naat dari mudzakar atau mu'annas. Ya. Perhatikan. Misalul jam'il mu'annas salimi fi halati nasbi. Contoh jamak mu'annas salim ketika dia nasab. Khalaqallahu samawati. Ya, syahidnya di sini samawat. Samawat jamak mu'annas salim dari samaun. As-sama. Ya, i'rabuhu i'rabnya khalaqa fi'lun madin mabniyun 'alal fath la mahala lahu min al-i'rab. Menciptakan. Mencipta. Ya, lafaz jalalah jangan disebut Allah ya. Ya, sebagai dalam rangka adab lafaz jalalah fa'ilu khalaqa. Fa'ilu khalaqa. Khalaqa seakan-akan mudhofun ilaih. Ya, fa'ilnya khalaqa. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Nah, fi akhirih. Baik, karena dia isim mufrad. As-samawati as-samawati ya maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kal al-kasratu kasrah niyabatan anil fathati liannahu jam'ul mu'annasi as-salimu salimu na'at dari jama' bukan na'at dari al-mu'annas. Contoh yang lainnya apa? Misalkan nanti mengatakan ra'aitu ya al-hadiqat jamak dari hadiqah hadaid bisa juga hadiqat ya. Ra'aitu al-ummahati mansub. Baik. Nah, sekarang misal tasniah ya. Nah, Reza udah baca Reza? Tadi belum. Udah, Pak Ahmad lagi berarti baca. Ahsanta. Misalu tasniyati fi halati nasbi. Contoh tasniyah ketika dia nasab. Ya. Ketika keadaannya nasab, nahwu ishtaraitu kitabain. Aku membeli dua buah kitab. Ya, dua buah kitab. Perhatikan i'rabuhu ishtaraitu fi'lun wa fa'ilun. Ini paling mudah nih. Fi'il dan fa'il. Aku membeli. Kitabaini ya di musanna dari kitabun. Ya. Kitabaini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u. Ya, perhatikan kaidahnya al-maftuhu ma qablaha al-maqsuru ma ba'daha. Ya. Taib. Yang difathahkan sebelumnya dan dikasrahkan setelahnya. Taib. Nanti kebalikannya dari jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim al-maqsur ma qablaha al-maftuh ma ba'daha. Dikasrahkan sebelumnya, difathahkan setelah ya. Ya. Kalau ini kita bain terbalik musanna. Yaitu al-maftuh ma qablaha. Difathahkan sebelum ya. Huruf ba sebelumnya difathahkan. Kita bayi. Kalau misalkan di jamu mudzakkar salim dikasrokan kita bina gitu kan. Nah, tapi enggak ada jamu mudzakkar salim pada kitab ya. Enggak ada. Ya. Ini contoh aja. Nah, dan dikasrokan ya setelahnya kita bayi. Nah, setelah huruf ya harokat nun apapun harokatnya apapun hurufnya harokatnya kasroh. Zaidaini, imra'ataini, ya, ustadaini, rajulaini gitu. Ya, niyabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah lianna musanna karena dia musanna. Wa nunu sekarang nunnya itu apaan? Ngapain itu kita baini? iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Dia adalah pengganti dari ya tanwin dalam isim mufradnya. Nah, baik, perhatikan di situ, perhatikan. Sudah contoh yang ketiga. Pada tasniyah dan berikutnya sekarang ya menjadi tanda bagi nasab pada jamak mudzakkar salim. Azulkan. Fadal. Misal jamak mudzakkar salim di halat nasb. Nahwu sahabtu al-mutayyina wa i'rabu sahabtu fi'lun wa fa'il al-mutayyina maqulun li mansubun wa 'ala al-nasbi al-ya' al-maqsuru ma qablaha المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم ونون إيوان عن التنوين في الاسم المفرد. Ini kebalikannya dengan musanna tadi. Kebalikannya. Nahu sahabtu al-mustahidin. Mustahidin di sini bukan mustahid lawannya mukallid ya, tapi mustahidin di sini maksudnya orang yang sungguh-sungguh. Nah, aku berkawan dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam belajar gitu maksudnya. I'rabuhu sahabtu fi'lun wa fa'il. Sahabai sahib. Al-mustahidina maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u. Tanda nasabnya adalah ya. Perhatikan kaidahnya al-maqsuru ma qablaha, dikasrahkan sebelum ya. Ya. Misalkan mustahidin berarti sebelum ya huruf dal kasrah. Al-maftuhu ma ba'daha. Setelah huruf ya di situ huruf nun ya difathahkan. Niyabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah yang tanda asli ketika nasab. Li'annahu jam'ul mudzakkari as-salimu. Pokoknya ingat-ingat ya, i'rab salim, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Salim itu na'at dari al-jamak, bukan na'at dari mudzakkar atau muannas. Jadi yang salim adalah jamaknya. Kan yang makna salim salamatu mina taghyir. Selamat dari perubahan. Perubahan pada apa? Isim mufrad. Al-muslim muslimuna. Mukmin mukminuna. Ketika dihadaf itu nun nun, waw atau ya, isim mufradnya tetap selamat. Ya enggak? Muslimun muslimuna, kafirun kafiruna, munafik munafikuna. Nah, kalau jamak taksir, isim mufradnya enggak selamat dari perubahan. Makanya jamak taksir sebut itu maknanya taghyir. Nah, yang selamat bukan mudzakkar atau muannasnya. Tapi yang selamat dari perubahan adalah jamaknya di situ. Maka jam'ul mudzakkari salimu, bukan salimi. Tergantung dia. Pokoknya dia na'at dari jamak. Jamaknya marfu ya, dia marfu, mansub, mansub, na'atnya. Terus penjelasannya ini masa kepalanya jangkukan kalau na'atkan kan sama-sama ma'rifah. Gimana? Oh, nih, perhatikan. Li'annahu jam'u al-mudzakkari as-salimu. Na'at dengan man'ut harus sama-sama ma'rifah. Kan duanya ma'rifah. Perhatikan, asalim ma'rifah. Jamak juga ma'rifah. Karena dia diidofahkan kepada isim ma'rifah. Nakiroh yang diidofahkan kepada isim ma'rifah, maka dia jadi ma'rifah. Loh, ma'rifah kan ada berapa? Ada pertama, isim alam. Ada alif lamnya. Kemudian, domir. Kemudian apa isim isyarah, isim mausul, itu kan. Kemudian apa lagi? Yang diidofahkan kepada? Nah, yang diidofahkan kepada isim ma'rifah itu semua. Misalkan ini gulamun. Nah, gulamun kan nakiro ya? Gulamun. Nah, diidofahkan kepada ma'rifah. Gulamuhu, gulamuka, gulamu zaidin. Gulamu hadha rajul. Gulamu ladhi. Dorabtu gulaman ladhi yadribu Zaidan. Aku memukul anak yang memukul si Zaid. Dorabtu gulama alladhi, karena dia diidofahkan. Dorabtu gulama Zaidin. Taib dan seterusnya. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Nun sebagai iwad dari tanwin pada isim mufrad. Taib tadribatun. Lihat tadribat, latihan. Mal farqu bainan nun at-tasniyati wa nun jam'i al-mudzakkari as-salimi. Apa perbedaan antara nun tasniyah dan nun jamak mudzakkar salim? Ya. Al-jawab. An-nun tasniyah. Gimana berarti nun tasniyah? Hah? Ahsanta. Nah, kalau jamak mudzakkar salim berarti? Hah? Taib al-maqsuru ma qablaha al-maqtuhu ma ba'daha. Itu keperbedaan. Ahsantu. Nah, sekarang lihat. Wa ammal hadfu fatakunu ala fayakunu alamatan. Ya. Linnasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bisabatin nun. Ya. Adapun hadaf nun, maka dia menjadi tanda bagi nasab, ya, pada af'alul khamsah yang ketika marfu'nya dengan subut sabatin nun, adanya nun pada yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Ya, pada af'alul khamsah ketika dia mansub, maka tanda nasabnya dihadaf nun. Nah, fadal dibaca sini Pak Munadi. Ya. Ittasala bihi al alif enggak ada alnya itu. Ittasala bihi awawul jamaati ah itu kan dia maktub semua ke alif. Alif fa'il dari ittasala. Au yaul apa sih af'alul khamsah? Wahia kullu fi'lin mudari'in. Dia adalah setiap fi'il mudari' ittasala bihi aliful tasniyah. Aliful isnain. Yang bersambung dengan alif isnain. Yaf'alani, taf'alani. Ini wazannya. Nanti mauzunnya terserah mau apa. Awya awawul jamaati. Bersambung dengan waw jama'ah. Yaf'aluna, taf'aluna. Auyaul muannasati al-mukhatabati atau dengan ya muannasah mukhatabah anti ya yang diajak bicara sendiri anti taf'alina nanti kalau wazannya kata bayaktubu berarti kalau bersambung dengan alif isnain yaktubani taktubani kalau waw jamaah yaktubuna taktubuna bersambung dengan ya muannasah mukhatabah taktubina. Nah, doroba yadribu, yadribani tadribani, yadribuna tadribuna, tadribina. Fataha yaftahu, yaftahani taftahani, yaftahuna taftahuna, taftahina. Nah, wadih ya, sini ya. Terus lanjut. Amsilatun. Amsilatul af'alil khamsati, contoh-contoh af'alil khamsah. Fi halatin nasbi. Ah, terus al mabdu'u lan yaktuba. Misal yang pertama aliful isnain al mabdu'u bil ya. Alif tasniyah yang dimulai dengan ya. Berarti dimulai dengan ya, ada yang dimulai dengan ta. Ini huruf mudhara'ahnya kan ana itu. Kalau ya atau dengan tak. Kalau ya yaktubani keduanya menulis. Taktubani kalian berdua menulis. Ya. Baik, terus i'rabuhu. I'rabuhu lan harfu nafyin wa nasbin wa istidbarin. Baik, terus yaktuba. Yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun bila. Wa 'alamat nasbihi harfu nun. Taib. Contohnya lan yaktuba. Ya, i'rabu lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Harfu nafyin menafikan berarti. ya, wa nasbin menasabkan, wa istiqbalin berarti maknanya mustaqbal. Yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun bi lan wa alamatu nasbihi hadfun nun. Ketika dia marfu kan yaktubani niabatan anil fathati, fathah tanda asli. Dia nau minal af'al al-khamsati, karena dia bagian dari af'al khamsah. Disebut juga dengan amsilah al-khamsah. Oh, yang lebih bagus yang amsilah al-khamsah. Wal alifu mana? Alifnya itu apa? Fa'ilun mabni ala sukun fi mahli raf'in. Tapi sudah ada ya. Cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.